اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته. Hiasi rumahmu dengan Quran, jadikanlah pedoman hidupmu sebagai rahmat petunjuk. Hamba sebut asmamu untuk taat kepadamu, beri kami ilmu agar lepas dari kalbu. Oh.